الخليل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang kelima dari kitab Tahajjud. Pada bab yang kelima dari kitab Tahajjud, beliau memberikan judul bab dengan bab Tahridun Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam ala qiyamil lail wan nawafil min ghairi ijab. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. باب dorongan النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم untuk melakukan قيام الليل, صلاة malam dan صلاة سنة yang lainnya dengan beliau tidak mewajibkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Fatimah putri beliau dan Ali suaminya pada suatu malam di salat agar keduanya melakukan salat malam. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis, hadis Ummi Salamah, kemudian hadis Ali bin Abi Thalib dan terakhir hadis Aisyah radhiyallahu anhum. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن مقاتل ومحمد ابن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله وعبد الله ابن مبارك مروزي كذلك قال أخبرنا معمر ومعمر ابن راشد عن الزهري ومحمد بن مسلم عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. Dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengkhabarkan bahwasanya pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari tidurnya. Dan ketika beliau bangun, beliau mengatakan subhanallah. Maha suci Allah. Mada unzila al-lailata min fitnah? Apa yang diturunkan malam ini dari fitnah? Mada unzila min khazain? Dan apa yang diturunkan malam ini dari khazain? Perbendaharaan bumi. Maknanya diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Dan ru'yatul anbiya wahyun. Mimpi Nabi adalah wahyu. Diperlihatkan fitnah yang akan menimpa umatnya. Dan juga diperlihatkan khazain, perbendaharaan bumi yang dibukakan untuk umatnya. Yang mana mal sudah disebutkan langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Merupakan fitnah untuk umatnya. Dia mengatakan likuli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah. Ada perkara yang menyebabkan dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah umatku adalah harta. Kemudian kata Nabi, man yuqil sahibal hujurat, siapa yang membangunkan para penghuni kamar. Yang dimaksud istri-istri beliau, yusallina, sehingga mereka bangun dan bahkan sholat malam. Kemudian Nabi mengingatkan, rubba kasiatin fi dunya, ariya fil akhirah. Terkadang seorang wanita berpakaian ketika di dunia, akan tapi telanjang kelak pada hari akhirat. Dan yang termananya yang masyhur, terkadang seorang ketika di dunia dia berpakaian dan berhias dengan pakaian yang ia inginkan, akan tetapi dia tidak menghiasi dirinya dengan amalan saleh, sehingga dia ariyah fil akhirah. Ketika di akhirat dia tidak memiliki apapun juga dari bekal yang bermanfaat untuknya berupa amalan saleh. Rubba kasiyatin fid dunya adiyatan fil akhirah. Dan syahidnya sangat jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuqidu sawahibal hujurat, siapa yang akan membangunkan para penghuni kamar atau para penghuni rumah, itu istri-istri beliau. Dorongan dari beliau kepada keluarganya untuk melakukan qiyamul lail. Dan juga di sini faedah yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu, bahwa seorang yang berilmu sebelum dia merintahkan yang lainnya dengan kebaikan atau mencegah yang lain dari perbuatan buruk, maka hendaknya dia yang memulai hal tersebut. Begitu pula memulainya dengan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dan Allah pun mengatakan kepada nabinya, wa andir ashiratakal aqrabin, beri peringatkan keluargamu yang dekat. Dan ini aqrab liqubuli da'wah, lebih mendekati dan menjadi sebab seseorang diterima dakwahnya. Itu ketika dakwahnya tidak sebatas perkataan, tapi disertai dengan amalan. Dan juga di sini menunjukkan kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dari terjerumus kepada fitnah. Dan fitnah yang besar adalah fitnatul khazain, dengan dibukakannya harta. Sudah kita katakan dari sirah, ketika zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat ini khazain, dengan ditaklukannya Ar-Rum wa Faris, Romawi dan Persia, negara besar, takluk. Dan khazain mereka menjadi mal kaum muslimin. Dan terus berlanjut futuhat, penaklukan-penaklukan negeri sehingga menjadi negeri kaum muslimin. Dan kaum muslimin dibuat untuk mereka harta. Tapi bersama dengan itu, fitan terus berlanjut. Terlebih setelah Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala an terbunuh syahidan ketika beliau melakukan salat subuh. Dan juga setelahnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala sama, beliau juga terbunuh, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Begitu pula setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, beliau pun terbunuh oleh orang-orang Khawarij ketika beliau keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat subuh. Dan juga di sini syariah atau tasbih ketika melihat sesuatu yang luar biasa. Nabi ketika terjaga dan melihat apa yang akan menimpa umatnya, beliau mengatakan subhanallah, mada unzila laylah min al-fitnah, mada unzila min al-khaza'in. Dan juga di sini kita bisa faedah yang lainnya, ketika seseorang diliputi dengan fitnah atau diliputi dengan berbagai macam ujian dalam hidupnya, maka hendaklah dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fa idza masakum mudur fa ilaihi taj'arun." Dan jika menimpa kalian darar, musibah, malapetaka, maka kepada Allah lah kalian mohon pertolongan. Dan jangan sampai ketika seorang diuji menyebabkan dia justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya halakah, kebinasaan untuknya. Ujian hendaknya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendorong kita untuk banyak muhasabah. Apapun yang menimpa kita, pasti kalau kita renungkan dengan baik ada hikmah di balik musibah atau ujian tersebut. Ima teguran baik kita, mungkin kita tadinya terjatuh kepada perbuatan dosa dan kita tidak sadar atau sadar tapi kita terbawa nafsu, kemudian Allah tegur kita dengan sakit atau yang lainnya sehingga kita tersadar. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib wa Syu'aib bin Abi Hamzah an Az-Zuhri Muhammad bin Muslim qala akhbarni Ali bin Husain anna Husain Ali akhbara anna Ali bin Abi Talib akhbara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bint an-Nabi sallallahu alaihi wasallam laila faqala ala tusalliyan. فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعت وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, beliau mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam datang ke rumah Fatimah dan Ali radiyallahu ta'ala anhumah. Dan ketika datang, beliau mengatakan, ala tusallian, tidakkah kalian berdua sholat? Ni'mal ab, sebaik-baiknya ayah, Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sekalipun Fatimah sudah memiliki suami, itu Ali bin Abi Talib, Nabi tetap memperhatikan keadaannya. Sampai di waktu malam, beliau mendatanginya dan menasihati Fatimah dan Ali untuk qiyamul lail, ala tusallian. Dan ini tentunya teladan baik kita, teladan baik kita. Kemudian kata Ali, ketika kami diperintahkan untuk salat malam, dan pada saat itu Ali dan Fatimah sedang tidur, beliau mengatakan, ya Rasulullah anfusuna biadillah, wahai Rasulullah, jiwa kami ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sya'an yab'atsana ba'atsana. Seandainya Allah menghendaki kami untuk bangun, maka kami akan bangun. Allah membangunkan kami untuk qiyamul lail. Dan tentunya perkataannya benar. Jiwa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghendaki kita qiyamul lail, kita akan qiyamul lail. Akan tapi Nabi SAW ketika mendengar perkataan tersebut, beliau langsung meninggalkan rumah Ali dan Fatimah dan tidak mengatakan apapun juga. Kemudian aku mendengar beliau wahwa muwallin yadribu fakhidah, sambil meninggalkan rumahku beliau memukul pahanya dan mengatakan wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia adalah orang yang paling banyak jidalnya, debatnya. Maksudnya beliau tidak setuju dengan perkataan Ali yang ketika dibangunkan beliau langsung mengatakan inna anfusana biyadillah insya'a an yab'atsana ba'atsana. Refleks mengatakan kalimat tersebut. Dan saya di sini Nabi menganjurkan keluarganya, yaitu Ali dan Fatimah, untuk melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail. Dan juga kita pun bisa mengambil faedah kalau kita diberi nasihat, hendaknya kita menerima nasihat tersebut. Terima nasihat tersebut. Dan juga faedah yang lain, terkadang kalimat yang benar kalau salah ditempatkan juga bisa menyebabkan pemahaman yang salah, atau bisa dipahami dengan pemahaman yang salah. Perkataan Ali tidak ada gobodohnya, perkataan yang benar. Inna anfusana biadillah. Jiwa kita di tangan Allah. Insya'an yab'atana ba'atana. Kalau menghendaki untuk membangunkannya, Allah akan membangunkannya. Tapi beliau mengucapkan itu ketika dimakmumkan untuk qiyamul lail, seperti membela diri dengan perkataan tersebut. Maka Nabi SAW berpaling dan mengatakan, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan di sini juga sebagai para ulama, termasuk dari keutamaan Ali bin Abi Thalib. Beliau lebih mengutamakan menyampaikan ilmu daripada menyembunyikan perkara yang zahirnya mengurangi, atau perkara yang justru maknanya buruk untuk beliau. Yaitu Nabi SAW seperti marah kepada Ali ketika dibangun sholat malam, sampai membaca ayat wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tapi Ali lebih mengutamakan untuk menyampaikan ilmu. Beliau sampaikan hal tersebut dalam rangka diambil ilmunya oleh kaum muslimin. Kemudian berikutnya, qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarna Malik an ibn Shihab an Urwan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bi khasyatan ya'mala bihi an-nas fa yufrida alaihim wa masabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhata dhuha qat wa inni la usabbihuha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau meninggalkan suatu amalan dan kadang beliau ingin mengamalkan amal tersebut. Beliau meninggalkannya khawatir kalau amal tersebut diamalkan oleh manusia kemudian diwajibkan atas mereka. Dan setelahnya dicontohkan atau sebutkan langsung kisah qiyamul lail Nabi SAW di beberapa malam Ramadan yang diikuti oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nabi tinggalkan tersebut karena khawatir diwajibkan qiyamul lail kepada para sahabat. Kemudian kata Aisyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat duha. Qat, katanya. Sekalipun. Wa inni la usabbihuha. Dan sungguh aku melakukannya. Melakukan salat duha. Dan nukilan Aisyah radhiyallahu anha tentang salat duha Nabi SAW, itu ada beberapa nukilan yang berbeda. Di sini sebutkan bahwasanya beliau tidak pernah melihat Nabi SAW melakukan salat duha. Dan di Sahih Muslim sudah kita lalui bahwasanya Nabi SAW salat duha arba' wa yazidu masyaallah. Nabi pernah melakukan salat duha atau Nabi salat duha 4 rakaat dan beliau tambah masyaallah. Sudah ini Allah kehendaki. Dan juga masih Sahih Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq rahimallahu taala, akan Rasulullah SAW yusalli duha? Apakah Nabi SAW melakukan salat duha? Maka Aisyah mengatakan, la illa an yaji'a min maghribih. Tidak, kecuali kalau beliau datang dari safarnya. Dan di sini bisa kita ketahui bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala menukil hal tersebut. Kadang beliau menafikan secara mutlak sampai dalam hadis ini. Kadang beliau menukil bahwasanya Nabi terkadang salat di waktu duha ketika datang dari safar. Dan pernah beliau melihat Nabi salat duha 4 rakaat dan ditambah. Masya Allah taala. Akan tapi apa yang dikatakan beliau tidak mempengaruhi tentang syariah salat duha. Sangat banyak hadis-hadis yang dinukil oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum yang menunjukkan syariah salat duha. Min fi'lihi la siyama min qawlihi. Dari perbuatan beliau dan lebih-lebih dari perkataan beliau. Dari Ummi Hani radhiyallahu taala anha, Fakhita bint Abi Thalib yang sudah kita lalui ketika Fathu Makkah Nabi salat duha di rumah Ummu Hani 8 rakaat. Dan juga dari Abi Hurairah yang sudah kita lalui, Abu Hurairah mengatakan auzani khalili bi thalath la ad'uhunna hatta amut. Siyamu thalathat ayyam min kulli syahr wa salatu duha wa an-naum ala witr. Kekasihku berwasiat kepadaku dengan tiga perkara, aku tidak akan meninggalkannya sampai aku berjumpa dengannya. Yaitu berpuasa 3 hari dari setiap bulannya. Dan yang kedua salat duha, dan yang ketiga aku tidur setelah melakukan salat witir. Dan juga di Abi Darda radhiyallahu taala di Sahih Muslim juga Nabi mengatakan ala kulli sulama atau yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa yuzi'u min dhalika rak'atan min adh-dhuha. Kata Nabi SAW, di setiap paginya, setiap sendi manusia harus disedekahi. Maka setiap tasbih dan tahmid dan takbir dan tahlil dan al-amru bil ma'ruf dan nahi munkar itu semuanya sedekah. Dan mencukupi untuk mensedekahi semua sendi tersebut dengan 2 rakaat di waktu duha. Dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin terutama para talabatul ilm. Nabi SAW mengatakan man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta taqwa syams thumma shalla rak'atain kutiba lahu atau kanat lahu kal ajri hajjatin wa umrah tamatan tamatan tama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka ditulis untuknya pahala haji dan umrah tamatan tamatan tama dengan sempurna. Dan diulang takkid sempurnanya tamatun atau tamatan tamatan tama. Ini semuanya menunjukkan syariah salat duha, disyariatkannya salat duha. Zaid bin Arqam Sahih Muslim Nabi mengatakan salatul awabin hina tarmadhu bi salat. Salat orang-orang yang tawabin banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala tarmadhu bi salat inda istidadil har. Ketika matahari mulai menyengat di pagi hari. Itu salat duha. Salat duha. Kemudian hadis yang terakhir qala hadatsana Abdul ibn Yusuf At-Tinisi qala akhbarna Malik an Ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi an-nas thumma shalla min al-qabilah fa kathara an-nas thumma ijtama min al-lailati ath-thalithah wa ar-rabi'ah fa lam yakhruj ilayhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam asbah qala qad ra'aytu alladhi san'atum wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufradu alaykum wa dhalika fi ramadan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan pada suatu malam Nabi SAW salat malam di masjid. Fa shalla bi salatihi an-nas, maka sahabat yang ada ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian esok harinya mereka saling menceritakan apa yang terjadi tersebut, maka berkumpul lebih banyak lagi dari sahabat ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di malam ketiga lebih banyak lagi sampai masjid penuh. Dan di sini disebutkan malam ketiga keempat ketika para sahabat menanti keluarnya di masjid untuk salat malam, beliau tidak keluar sampai pagi. Kemudian ketika pagi beliau mengatakan, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Itu kalian tadi malam menanti aku keluar. dan tidak menghalangiku untuk keluar kepada kalian, sholat bersama kalian, kecuali aku khawatir diwajibkan atas kalian sholat malam. Wadzalika fi Ramadan, kata Isa, dan kejadian tersebut di bulan Ramadan. Menunjukkan Nabi terkadang meninggalkan suatu amalan yang beliau ingin mengamalkannya. Beliau tinggalkan karena khawatir diwajibkan amalan tersebut. Ini tiga hadis yang disebutkan, atau empat hadis, seandainya hadis Aisyah dijadikan dua hadis, yang disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah di bab yang kelima. Dan intinya dorongan Nabi SAW kepada kita. Secara umum, sekalipun dalam hadis ini konteksnya kepada istri-istri beliau dan kepada putri beliau Fatimah dan Ali untuk melakukan qiyamul lail. Tapi juga dorongan untuk kita semuanya untuk melakukan qiyamul lail dan memperbanyak sholat nawafil, baik sholat duha ataupun yang lainnya. Dan juga di sini yang terakhir kita bisa melihat bagaimana hirs para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Semangat para sahabat radhiyallahu anhum untuk melaksanakan sholat duha, untuk melaksanakan sholat malam di malam Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Malisa fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Di materi Al-Iman bi Alamati Sa'ah, beriman dengan tanda-tanda hari kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-imamu Abad ibn Humaid rahimahullah ta'ala fil muntakhab, haddathana Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi qala haddathana Qasim ibn al-Fadl an Abi Nadra wal Mundir ibn Malik an Abi Sa'id al-Khudri wa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhuma qala baynama ra'in yar'a ghanaman lah idh ja'a di'bun فأخذ منها شاة فحال الرعي بينه وبين الشاة فعقد الذئب على ذنبه ثم قال يا راعي اتق الله تحول بيني وبين رزق رزقني الله. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, pada saat seorang penggembala sedang menggembala kambingnya, tiba-tiba ada serigala datang dan mengambil salah satu dari kambing yang sedang dia gembala. Kemudian fahala ra'i bainahu wa bainasy, penggembala ketika melihat ada serigala mengambil seekor dari kambing-kambing yang sedang gembala, dia langsung mengejarnya dan biasa dia selamatkan. Kemudian serigala tadi ketika kambing yang dia ambil diambil lagi oleh penggembala, serigala tadi duduk ala danabi di atas ekornya. Kemudian dia berkata, ya ra'i ittaqillah, wahai penggembala bertakwalah kamu kepada Allah. Tahulu baini wa baina rizqin razaqani Allah, apakah kamu menghalangi antara diriku, antaraku dengan rizki yang Allah telah berikan untukku. Faqala ra'i al-ajab min di'bin muq'in ala danabih yukallimuni kalaman nas atau kalaman ins. Penggembala tadi berkata, al-ajab, sungguh sangat mengherankan dari seekor serigala yang duduk di atas ekornya, yukallimuni kalaman ins, dia berbicara kepadaku dengan perkataan manusia. Faqala dib, maka dia berkata lagi kepada penggembala tadi, afala uhadithuka bi'ajab min dalik, tidakkah aku beritahukan kepadamu dengan perkara lebih ajaib lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil harrah yuhadditsun nas bi anba ma qad sabaq. Kata Diab, Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia menyampaikan kepada manusia tentang berita-berita maqad sabaq, yang telah lalu. Kabar-kabar yang telah terdahulu. Fasaqa ar-ra'yu ghanamah hatta atal Madinah. Fazawaha nahya. Maka penggembala tadi menggiring kambing-kambing gembalaannya sampai datang ke Madinah. Dan dia tempatkan kambingnya di penjuru Madinah. Tsumma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendatangi atau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahaddatha. Kemudian dia ceritakan apa yang baru saja dia alami. Yaitu ada serigala bisa berbicara seperti manusia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqta. Maka Nabi berkata kepada penggembala tadi, engkau telah berkata jujur atau benar apa yang kau katakan. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ala inna min asyratis sa'ah an tukallimal kilabul insa. Kata Nabi kepada para sahabatnya, ketahuilah bahwasanya termasuk dari tanda-tanda hari kiamat adalah al-kilab tukallimul ins. Anjing-anjing bisa berbicara kepada manusia. Walladhi nafsi biyadi la taqumu sa'ata yukallimu ar-rajul adabatu sawtih wa syirakun 'alaih. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada batu sautir rajul yukallim. Sampai ujung cambuk seseorang bisa berbicara kepada pemiliknya. Begitu pula syirakun 'alaih, tali sendal seorang bisa berbicara kepadanya. Wa tukhbirahu fakhidhu bima ahdatha ahlu, dan juga fakhidnya, pahanya bisa mengkhabarkan atau mengkhabarkan apa yang terjadi di keluarganya. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dan biasanya Nabi menyebutkan beberapa alamatus sa'ah, perkara-perkara yang di luar kebiasaan dan di luar nalar manusia. Akan tetapi Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah menghendaki maka pasti terjadi. Hewan yang aslinya mereka adalah makhluk yang tidak berbicara, ghairu natiq. Tapi kalau menghendaki bisa berbicara, maka bisa berbicara. Seperti kisah serigala yang didapatkan oleh penggembala ini. Dan juga kata Nabi akan terjadi anjing-anjing bisa berbicara kepada manusia. Dan juga ujung cambuk bisa berbicara, sebagaimana sandal bisa berbicara, dan pahit bisa berbicara. Dan pasti yang dikhabarkan Nabi SAW akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan dengannya pula kita bisa mengetahui apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, bahwasanya kelak pada hari kiamat, tangan kita, kulit kita, dan anggota tubuh kita akan bersaksi dengan apa yang kita amalkan di dunia. Itu perkara yang benar. Perkara yang benar. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.